السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan majlis kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-27. Nah, silakan dibaca Bu Dahilis. Nah, Ustaz. 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alai ayatum mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya. Al-Wahatafin yakulu fi'lun mudari'un al-waw'eh. Fa'ilnya al-lazina ya Ustaz. Ya, al-lazina yang semangsul sebagai fa'il. Yakulu fi'il mudari al-lazina isi mangsul sebagai fa'il. Kafaru fi'il madi waw sebagai fa'il. Lau harfu syattin la harfu nafyin. Unzila fi'il madi majhul. Alaihi jarwa majrur ayatun naibu fa'il. Mirrobi jarwa majrur alha'u mudofun ilaihi. Kul fi'lu amrin inna harfu takwi di nama. Mana? Kul fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Anta ya. Nah. Inna harfu takwi di nama nasbin. Allah lafu dalala sebagai isim inna. Yudilu fi'il mudori. Sebagai. Ini khabar ya Ustaz ya? Khabar dari inna. Jumlahnya ya khabar. Tapi failnya mana dia? Failnya kembali kepada Allah. Ya, yeah, failnya kembali kepada Allah ya. Nah, man. Man maful bi. Ya, isim mausul sebagai maful bi. Isim mausul sebagai maful bi. Ya sya'u fi'il mudari. Failnya domin mustatir huwa kembali kepada Allah. Aloha fa'alfin yahdi fi'il mudari ilahi jarwa majur man isim mausul sebagai maf'ulun bi anaba man anaba anab ibu inabatan ya ini fi'il madi ya madi fi'il madi maf'ulun bi wa yakulul kuffaru inadan hala unzila ala Muhammadin mu'jizatun mahsusatun kamu jizatin Musa wa Isa. Jangan ditanwin kan ya, mudhof enggak boleh tanwin ya. Kamu jizati Musa. Oh iya. Kamu jizati Musa wa Isa. Kullahum innallaha yudhillu may yasha'u minal mu'anidina anil hidayati wala tanfa'uhul mu'jizatu wa yahdi ila dinihil haqqi man raja'a ilaihi wa talaba ridwanahu. Orang-orang kafir berkata dengan keras kepala, inadan apa Ustaz? Menentang. Orang kafir berkata dengan menentang, apakah tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat yang jelas seperti sebagaimana mukjizat yang dapat diindra ya, maksud saya itu kan his itu sesuatu yang bersifat indrawi ya, dapat diraba, dipegang, dilihat. Oh, ya, mukjizatin itu, mukjizatin itu. Iya. Mukjizat yang dapat diraba. Indra, diindra aja. Mukjizat yang dapat diindra sebagaimana mukjizatnya mukjizat kepada Nabi Musa dan Isa. Katakanlah kepada mereka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki, berupa yaitu orang yang durhaka terhadap hidayah dan tidak ada manfaat mukjizat baginya gitu. Yeah. Dan dia memberi petunjuk pada agamanya yang benar terhadap orang yang kembali kepadanya dan mencari ridhonya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulu alladziina kafaru laula uzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun min rabbi, ayat dari Rabb-nya. Ayat di sini maksudnya adalah apa? Mujizat. Seperti biasa orang kafir itu, ya, kalau mereka dijelaskan tentang keimanan, dijelaskan tentang akidah, dijelaskan tentang akhirat, mereka selalu minta bukti nyata. Mujizat yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi seperti kebiasaan ya para penentang dakwah Rasul, ya mulai dari umatnya Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Saleh, ya seperti kaum Samud, ya kaum Ad, kemudian Fir'aun beserta pembesarnya, mereka selalu minta mukjizat. Tapi giliran ditunjukkan mukjizat, apa yang terjadi? Mereka tetap mengingkarinya, ya, karena bagi orang yang kafir 1000 mukjizat pun tidak akan membuat mereka beriman. Ya, sementara orang beriman, satu ayat saja cukup untuk membuat mereka beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari permintaan orang kafir Quraisy ya untuk ditunjukkan mukjizat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah kepada mereka, "Innallaha yudillu man yasha." Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. "Wa yahdi ilaihi man anab," dan memberi petunjuk siapa saja yang kembali kepadanya. Artinya orang kalau sudah sesat, dasarnya sesat, itu makin Allah jauhkan dari hidayah. Ya. Jadi berapapun mukjizat yang mereka saksikan, tidak juga membuat mereka beriman. Kita lihat bagaimana kisah Bani Israel ya, bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di Al-Baqarah aja itu berapa banyak mukjizat yang mereka saksikan. Ya. Seperti misalnya apa, sapi yang hidup kembali, kemudian apa namanya, mereka diselamatkan dari Fir'aun, kemudian mereka diberi minum dari 12 mata air yang mengalir gitu aja, itu kan banyak mujizat. Tapi apakah Bani Israel kemudian menjadi orang yang paling beriman di muka bumi? Enggak. Bani Israel tetap menjadi orang yang ya paling bersikeras ya di dalam menentang agama. Ini menunjukkan bahwa ya mujizat itu kalau bagi orang kafir enggak ada manfaatnya. Mengatakan di tafsir dikatakan apa? Wala tanfa'uhu al-mu'jizatu. Mu'jizat itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Nah, lanjutkan. Baca Pak. Pak Edi baca. Nah, Mas Tan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram dengan mengingat nama Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Alladzina isim mausul sebagai badal dari man anab aman. Nah, sebagai badal boleh juga sebagai apa? Ini kan menjelaskan Allah memberi petunjuk kepada orang yang kembali. Siapa orang yang kembali? Bisa juga ya. Bisa juga betul. Khobar juga bisa ya. Badal tadi bisa juga. Badal siapa yang aman? Alladzina badal dari man aman anaba. Bisa. Badal dari man juga bisa. Nah, memang kalau dalam ngirab itu yang penting kita bisa menjelaskan ya. Jadi mau dibilang na'at, mau dibilang khabar ataupun badal, yang penting kita bisa menjelaskan. Nah. Amanu fi'il madhi, alawi sebagai fa'il, sebagai sila mausul, Watat watat ma innu fi'il mudhari. Kulubu fa'ilnya humudhof ilai. Bidhikri jan majrur Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Ala harfu tanbih. Bidhikri jan majrur Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Tatma innu fi'il mudhari al kulubu fa'ilnya. Wa yahdil ladzina taskunu qulubuhum bi tauhidillahi wa dzikrillahi wa fatatma'innu ala bi taatillahi wa dzikrihi wa thawabihi taskunu qulubu wa tastanisi Watas tak nisu. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang hatinya tenang karena mengisahkan Allah dan mengingatnya, maka mereka akan tentram ya. Yeah. Ingatlah dengan taat kepada Allah dan mengingatkan Allah, dan pahalanya akan menenteramkan hati. Batas taknis itu apa, Ustaz? Tenang juga, Ustaz. Itu dia artinya tenang ya. Nah, Ustaz. Aman tentram gitu ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, kum, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ini menjelaskan siapa yang dimaksud dengan man ana. Kan ya sebelumnya dikatakan Allah memberi petunjuk kepada orang yang kembali. Apa makna kembali? Yaitu alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang yang hatinya menjadi tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala ini namanya harfu tanbih ya. Artinya ingatlah ya. Ketahuilah, ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan memang ini faktanya ya. Kalau misalnya kita sedang ditimpa masalah atau ada musibah, kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan sholat atau dengan berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, ya, maka hati menjadi tenang. Ini merupakan obatnya dari Al-Quran, bahwa kalau kita sedang gusar, sedang gundah gulana, sedang banyak masalah, coba zikir. Istighfar ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita serahkan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengingat Allah, maka hatinya akan gusar. Sebagaimana para pelaku maksiat. Ya. Orang beriman itu, kalau dia jatuh dalam kemaksiatan, pasti hatinya akan merasa apa? Merasa gusar. Ya. Merasa bersalah. Justru menjadi masalah kalau misalnya ada orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, kemudian melakukan kemaksiatan, tapi tidak ada rasa penyesalan. Ini tanda apa? Tanda hatinya udah mati. Kalau orang beriman, jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa dan maksiat, ini wajar, karena manusiawi. Manusia berbuat kesalahan itu wajar. Menjadi nggak wajar kalau ketika dia melakukan kesalahan tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "An-nadamu taubah." Kata Rasulullah, penyesalan adalah taubat. Artinya seseorang tidak akan diterima taubatnya sampai ada rasa penyesalan dalam dirinya. Ya, seorang mukmin itu kalau jatuh dalam kesalahan, dalam dosa maksiat, harus ada rasa penyesalan, ya, sehingga itu merupakan bukti bahwa taubatnya diterima. Karena kata Rasulullah tadi, an-nadamu taubah, rasa menyesal dalam hati adalah taubat. Kalau ada orang ya ngakunya taubat kepada Allah, tapi hatinya tidak ada rasa penyesalan sama sekali, bahkan udah punya niat bakal mengulangi maksiat tersebut, ya ini bukan taubat namanya. Ya. Jadi taubat itu harus ada penyesalan. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Marsi. Assalamualaikum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati quba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Alladzina masih badal ya, Ustaz. Ya, masih yang kayak tadi, bisa badal, bisa khobar ya. Badal amanu fil madi al-wafainya, al-wawu harfa'atin aminu fil madi al-wafainya, as-salihati maf'ulun bih, wuba fil madi huwafainya, lahu jarwa majur. Tuba itu bukan fil madi, di isim ya. Di isim, makanya dia kalau di Eropa sebagai mubtada aja. Tuba lah, keberuntungan bagi mereka. Tuba itu kan artinya beruntung ya. Seperti dalam hadis, tuba, fatuba lil ghuraba ya. Kan innal islama bada'a ghuriban wa sayaudu ghuriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ini dalam hadis. Jadi tuba itu artinya beruntung. Makanya i'rabnya dia mubtada ya. Tuba mubtada nanti lahum khobar. Lanjut. Tuba mubtada lahum jama' majrur sebagai khobar. Allah satu atid. Husnu ma'tuf. Ma'tuf ala? Tuba. Tuba ya. Ma'abin mudhafun ilaih. Alladzina saddaqu billahi wa rasulihi wa amilu a'mala salihati lahum farhun wa qurratu aynin. Wa hala tayyibatun wa halu, kan matufnya ke farhun. Wa halu tayyibatun. Wahalut wahalibatin wahalun toyibatun, karena hal itu mustarok dia, bisa dianggap mudakar, bisa dianggap muannas, jadi nggak masalah dibaca wahalun toyibatun. Ada wahalun toyibatun wa marji'un hasanun wa marji'un apa sih marji ya, marji kan tempat kembali ya. Jadi wa marji'un hasanun ila jannatillahi wa ridwanihi. Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan melakukan amalan saleh, bagi mereka kebahagiaan dan penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata dan keadaan yang baik. Dan tempat kembali mereka adalah kebaikan, yaitu jannah Allah dan keridhaannya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang, ya ini masih menjelaskan man ana tadi, orang yang kembali adalah orang yang beriman kemudian beramal saleh, tuba lahum, maka keberuntungan bagi mereka, wa husnu ma'ab. Oh, afan ya. Berarti ini alladzina ini mubtada ya. Ya enggak? Karena kan ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang beramal saleh mendapatkan keberuntungan dan tempat kembali yang baik. Jadi alladzina ini mubtada ya. Mubtada khobarnya jumlah dari tuba lahum wa husnu ma'ab ya. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada tuba, keberuntungan. Berupa apa? Dalam tafsir dijelaskan lahum farahun wa qurratu ainin. Ya, berupa kebahagiaan dan penyejuk pandangan mata. Karena surga itu dikelilingi dengan keindahan. Ya, bagaimana tidak ya? Tajri min tahtil anhar, ya. Surga itu mengalir di dalamnya sungai. Dan dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa sungainya itu ada yang terdiri apa? Dari ma'in musaffa, dari air yang jernih, kemudian dari khamar yang tidak memabukkan, kemudian dari madu ya. Jadi bagaimana surga tidak indah kalau sungainya aja kayak gitu. Kita aja kadang-kadang jalan ke puncak nih ya, Masya Allah, ngelihat pemandangan yang hijau itu udah luar biasa. Padahal kata Rasulullah, Allah menyiapkan di surga mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Padahal kita kalau ngelihat ke Bromo misalnya, pernah ke Bromo? Itu Masya Allah indah banget gitu ya. Kalau belum pernah lihat Google aja gitu ya. List Bromo. Itu kayaknya indah banget kan. Itu kita udah merasa takjub. Jiwa kita jadi merasa tenang gitu kan. Nyaman gitu. Apalagi di surga yang kata Rasulullah. Dalam hadis Qudsi ya. Mala ainun ra'at. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udunun samia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Padahal kita misalnya nih. Kalau ke hutan atau ke sungai. Suara sungai yang gemericik gitu ya. Kemudian suara burung yang Masya Allah. Suara angin sepoi-sepoi. Itu kan hati kita gimana rasanya? Tenang banget kan? Apalagi di surga ya. Di surga itu jauh dari itu. Karena janji Allah. Mala ainun ro'at wala udunun samiat. Bahkan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Saking indahnya. Gak pernah terbesit gitu. Gak pernah tergambarkan dalam diri manusia. Masya Allah ya. Wa husnul ma'ab dan tempat kembali yang baik yaitu surga Allah dan keridhaannya. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baca Bu Fatimah. Naam ustazi, assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Begitulah kami putus engkau pada umat sebelum kholat. Sebelumnya. Sungguh telah berlalu. Dari sebelumnya. Ya, umat-umat. Iya, sebelum umat-umat. Agar engkau bacakan atas mereka wahyu yang kami turunkan padamu. Dan mereka kufur dengan Allah yang Maha Rahman. Katakanlah dia Tuhanku, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia, dan kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku akan kembali. Kadzalika jarum majrur rajasan atau ya enggak ada amalnya dia. Arsalnaka fi'lun madin, nah sebagai fa'il al-kafu maf'ulun bih. Fi ummatin jar wa majrur qada harfu tahqiq khalat fi'lun madin min qabli jar wa majrur al ha mudhafun ilaihi ummu sebagai yang berlalu apa umat kan fa'ilnya li alamu harfu lamukai muka ya ini lamukai atau ta'lil ya. Ta'lil. Tatluwa fi'lun mudhari'un mansubin bila mukai. Subun. Mansubun. Bila mukai. Alaihim jarwa majrur alladhi yang nahatis. Nah, dari mana? Sebelumnya. Oh berarti alaihim yang. Agar engkau membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu. Oh, berarti makulun bih. Nah, semaksud sebagai masal wa maqulun di auhaina fi'lun madin na sebagai fa'il ilaika jarr majrur al waw harfu atfin hum ada waw hal ya kan menjelaskan ada al waw waw hal hum mubtada yakuruna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il birrahmani jarr majrur khabarnya hum belum khabarnya mereka kuku ayak furun fi jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar. Kul fi'lun amr fi'lu amrin huwa maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana? Awalul qaul misalnya, mubtada. Kalau untuk mobil sama maf'ulul qaul itu semuanya, kalau huwa ya mubtada. Mubtada. Huwa mubtada rabbi sebagai khabar. Al-ya'u mudhafun ilaih. La nafia ilaha. Ini la-nya bukan nafia biasa nih. Nafia apa namanya? Nafia lil jins. Iya. Biasa. Ilaha isim la. Ya. Illa, illa itu kecuali ya. Kecuali ini Ustaz, adatul istisna. Adatul istisna mulghah ya, enggak dipakai nih. Bang Ustaz. Was mubtada Ustaz. Mubtada sih. Badal dari ila ya. Badal dari khabarnya ila yang mahdzub. Badal dari khabarnya ila yang mahdzub. Alaihi jarra wa majrur tawakkaltu fi'lun madin at-ta'u sebagai fa'il al-wawu harfu atfin ilaihi jarra wa majrur matabi kepadanya kembali. Fa'ilnya sudah. Fa'ilnya. Khabarnya. Ilahi itu mubtada-nya. Oh, mubtada-nya. Tapi ilahi. Iya, ilahi itu jar majrur sebagai khabar muqaddam ya. Nah. 30 kama arsalna mursalina qablaka arsalnaka ayyuhar rasulu fi ummatin qad madat min qabliha umamul mursalina litatluwa ala hadhihi al-ummah til Qur'ani manzili Al-Qur'ana kan maful bi kan? Oh iya dibacakan Qur'ana manzila. Yang diturunkan gimana? Oh munzil. Munazzala. Munazzala. Munazzala 'alaika wa halu qaumika al-juhu tu. Hu du ya. Bi- ya khabar dari halu ya. Oh naam. Judu bi wahdi bi wahdaniyati rahmani kullahum ayyuhar rasulu ar-rahmanul ladzi lam tattakhuduhu tattakhiduhu ilahan wahidan huwa rabbi wahdahu la ma'budun la ma'budun lanya lana fil jinsi apa ciri la ma'budah iya isimnya mabni ya ya la ma'budah bihaqin siwahu alaihi iktamattu wasiktu wawasaktu wa ilaihi murajji'i marji'i wa inabati nah, bagaimana kami utus para rasul sebelum engkau kami utus arsalna kami utus kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan padamu, kami utus juga engkau wahai Rasul. Kami utus juga engkau wahai Rasul pada umat terdahulu dari sebelumnya. Pada umat yang telah terdahulu sebelum mereka, umat. Pada umat telah terdahulu sebelum mereka umat-umat umat-umat para rasul gitu. Umat para rasul agar dibacakan atas umat ini Al-Qur'an yang diturunkan atas engkau dan keadaan kaummu menolak mengesakan Rahman. Katakan pada mereka wahai Rasul Ar-Rahman Allah yang mengasihi yang lam tattakhudu yang tidak dijadikannya Tuhan yang esa dan dia Tuhanku yang esa dan tidak yang ada yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Kepadanya aku tawakal kembali tawakal percaya. Nama dia itu bersandarannya. Kepadanya aku bersandar dan kembali Enggak, itu ini apa? Percaya benar percaya. Percaya kepadanya aku percaya dan padanya, dan kepadanya tempatku kembali dan kembali tempatku kembali. Ya pulang dan kembali ya. Pulang dan kembali. Naam sadiq. Syukran jazakumullah khairan. Ya kum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluwa 'alaihim. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ demikianlah sebagaimana kami utus engkau pada umat yang telah berlalu sebelum mereka umat-umat. Jadi Rasulullah ini kan diturunkan kepada kaum Quraisy. Sementara sebelum Quraisy banyak kaum-kaum yang diutus kepada mereka para nabi, ya, ada kaumnya Fir'aun, ya, ada Bani Israel, ada kaum 'Ad, ada kaum Samud, ya, ada kaumnya Nabi Nuh dan sebelumnya. Litatlu 'alaihim alladzi auhayna ilaik, agar engkau membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Wa hum yakfuruna birrahman, sementara mereka, yaitu orang-orang Quraisy, yakfuruna birrahman, mengingkari atau kufur kepada Allah yang Maha Ar-Rahman. Karena memang orang-orang Quraisy itu ketika didakwah, ya, ketika didakwahi untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka menolak, ya. Apa kesalahan dari orang kafir Quraisy? Padahal di ayat yang lain dikatakan bahwa kalau orang kafir Quraisy ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Lalu di mana kesalahan mereka? Padahal mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur urusan mereka, mereka jawabannya siapa? Allah. Tapi kenapa masih diperangi oleh Rasulullah? Karena mereka mengingkari wahdaniyatullah. Mereka mengingkari keesaan Allah dalam hal ibadah. Artinya orang kafir Quraisy itu tauhidnya baru tauhid apa? Rububiyah. Mereka baru mengakui Allah dari sisi ketuhanannya. Dari sisi Allah Maha Pencipta, dari sisi Allah Maha memberikan rezeki, dari sisi Allah mengatur urusan manusia. Tapi mereka belum menerima dari sisi tauhid uluhiyah. Mereka belum mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Artinya mereka menyembah Allah, tapi di saat yang sama mereka menyembah berhala-berhala di seputar Ka'bah. Ya. Kalau orang yang masih menyembah Allah saja diperangi oleh Rasulullah, apalagi orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kan orang musyriknya kayak apa? Ya, boro-boro nyembah Allah. Makanya, ya, kata para ulama, orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah daripada orang musyrik zaman Rasulullah. Kalau orang musyrik zaman Rasulullah, mereka masih ada nyembah Allahnya. Ya, minimal kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka kalau di kalau sedang dalam kesulitan, ya, seperti di terombang-ambing di tengah lautan, mereka ingat Allah. Tapi giliran senang, ingat berhalanya. Tapi orang musyrik zaman sekarang, mau susah mau senang, yang disembah bukan Allah, wal'iyadzubillah. Makanya ya orang musyrik zaman sekarang itu lebih parah, ya, lebih dahsyat daripada orang musyrik zaman Rasulullah. Kul, ya. Kul, katakanlah huwa rabbi, dialah Rabbku, la ilaha illahu. Ya, tidak ada ilah melainkan Dia. Dan sering kita ulang-ulang bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Makanya kenapa setelah ilah selalu marfu, ya. La ilaha illallahu, la ilaha illahu. Karena apa yang terletak setelah ilah, dia adalah badal. Badal dari apa? Badal dari khobarnya lah yang mahdud. Jadi kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illahu asalnya apa? La ilaha haqqun illahu atau la ilaha haqqun illallahu. Jadi ada khobar lah yang dibuang. Makanya setelah ilah selalu marfu, ya. Karena sebagai badal dari khobarnya lah yang juga marfu. Nah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah, ya, matab, tempat bertaubat, ya. Kalau dalam bahasa Arab jar majur didahulukan itu berarti ada takhsis, ya. Ada penghususan. Makanya kita kalau menerjemahkan alaihi tawakkaltu tambahkan kata hanya, ya. Karena setiap jar majur didahulukan asalnya tawakkaltu alaihi gitu, ya. Ketika didahulukan alaihi tawakkaltu, maka ada makna takhsis, penghususan. Hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi hanya kepadanya, ya, matab, tempat kembali, tempat bertobat. Sebagaimana dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Itu ada makna takhsis, ya. Karena takdim dan takhir dalam bahasa Arab pasti ada tujuannya. Dan yang paling banyak kalau di takdim, misalnya maful bi di depan, kan iyyaka itu kan maful bi yang di depanin, ya. Itu paling banyaknya tujuannya adalah takhsis, mengkhususkan atau bahkan tahsir, membatasi makna. Makanya kita tambahkan makna hanya, ya. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya tempat kembali. Nah, panjang, ya, insyaallah. Ummu Mikyal baca. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Balillahil amru jami'a. Afalam ya'isal ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Tadi Bu tanya yasha'a ya, yang benar yasha'u ya. Oh, itu dia. Afalam ya'isal ladzina amanu. Afalam ya'isil. Afalam ya'isil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada bacaan yang dengannya gunung digoncangkan atau bumi dibelah, atau orang yang mati menjadi bisa bicara, dia dijadikan bisa bicara, bahkan milik Allah lah semua perkara, apakah manusia yaasi putus asa, Ustaz? Apakah orang-orang yang mukmin tidak berputus asa? Sekiranya Allah berkehendak, maka Ia akan memberi hidayah kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa tertimpa musibah dikarenakan apa yang telah mereka perbuat sendiri, atau sesuatu terjadi. Ya, menimpa mereka qari'ah. Qari'ah itu kan sesuatu yang menggetarkan dada manusia. Oh ya, sesuatu yang terhadap karena perbuatan mereka yang apa tadi, Ustaz? Jadi artinya itu orang kafir itu senantiasa ditimpa qari'ah, ya, dengan sebab yang mereka kerjakan. Iya. Dan bencana yang terjadi dekat dengan rumah-rumah mereka sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janji. Ya. Al-waqu harfu atfin, lau harfu syartin. Anna harfu taukidin wa nasbin Qur'anan isim anna sujirat ini fi'il madhi nakis, Ustaz. Fi'il madhi mabni lil majhul. Ini majhul. Al-jibalu berarti naibul fa'ilnya. Au harfin kuti'at fi'il madhi mabni lil majhul bihi jar majhul al-ardu naibul fa'il au harfu atfin kul lima fi'il madhi mabni lil majhul bihi jar majrur al mauta naibul fa'il bal harfu idrob ya lillahi idrobin ya Ustaz, harfu ya. Idrob ya, betul, lanjut lillahi lafzul jala lillahi jar majrur sebagai khabar mubtada al amru mubtada jami'an ini hal ya Ustaz ya. Ya hal. Alhamjatu hamjatu istifham lam harfu jazmin ya is ini fi'lun mudhari'un majzumun bilam alladhi isim mausul sebagai fa'il amanu fi'il madhi alau sebagai fa'il sebagai istilah mausul anna harfu harfu masdariin wa nasbin ini kalau kayak gini apa namanya asalnya anna ya, tapi dia mukhaffafah, ditakhfif, diringankan, jadi harfu taukidin aja. Oh, harfu taukidin. Lau harfu syartin yasya'u fil syarat fil mudhari Allahu lahu jalalah sebagai fa'il la Alamu jawab hada fi'il madhi dhamirnya dhamir mustatir dua ya'udu ila Allah ya'udu ala ya'udu ala Allah annasa maf'ulun bih jami'an hal lagi al-wawu hadu atfin la la yazalu fi'il apa lainnya harfu nafin nanti yazalunya baru fi'il mudhari naqis. Lainnya harfu nafin yazalu fi'il mudhari naqis alladzina berarti ini isim la yazalu ya. Ya, jadi, sebentar dijelasin dulu. Jadi la yazalu itu kan temannya kana ya. Kalau waktu di jurmnya itu wa mazala. Ya, mazala itu kan fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari-nya baik ma yazalu atau la yazalu sama ya. Itu dua-duanya masih temannya kana. Karena dia temannya kana maka dibutuh isim yang marfu dan khobar yang mansub. Lanjut. Berarti aladina isim mausul mabdiyun. Iya, mabdiyun. Alal fathi mahali rof'in gitu ya, Ustaz. Isim ya, rof'in. Al-wawu sebagai fa'ilnya tusibu tusibu fi'il mudhari. Domirnya domir mustatir hiya. Ya, nanti fa'ilnya di belakang qari'atun. Tusibu fi'il mudhari humnya maf'ul bih bima jar majrur sona'u fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il qari'atun fa'il dari tusibu. Nah. Ya. Berarti khabarnya la yazalu tusibuhum ini Ustaz ya. Ya, jumlah dari tusibuhum itu sebagai khabarnya la yazalu. Kemudian kayak mana tadi? Aw sekarang. Aw harfu atfin yahullu tahullu fi'il mudhari qariban dzaraf ya Ustaz. Qariban dekat dzaraf ya. Dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman. Dzaraf makan Ustaz. Ini kan lagi ngomongin waktu atau tempat ya? Au tahullu qariban. Oh iya, tempat ya. Min darihim soalnya. Ya, dzaraf makan. Dzaraf makan min darihim jar majrur himnya mudhafun ilai hatta harfu ghoya apa Ustaz? Harfu nasbin wa ghoyatin gitu aja. Harfu nasbin wa ghoyatin ya'ti fi'il mudhari mansubun ba'da hatta wa'da wa'du fa'ilnya Allahi lahu jalala sebagai mudhafun ilaih. Inna harfu tawqidin wa nasbin Allah lahu jalala sebagai isim inna la harfu nafyin yukhlifu fi'il mudhari al-mi'ada maf'ul bih. Berarti isimnya jumlah la yukhliful mi'ad sebagai khabar inna. Ya, yeah, nah, terus. Jod. 231. Ya ruddullahu ta'ala alal kafirina alladhina qalabu inzala mu'jizatin mahsusatin ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fayaqulu lahum walau anna tammata qur'anan Ustaz. Ya. Tammata qur'anan yaqra'u fatazawwala bihil jibalu an fatazulu zala yazulu fatazulu bihil jibalu fatazullu bihil jibalu an amma kiniha watan syakku bihil ardu in anharon au yahya bihil mauta watukallamu amma talabu minka lakana hadal qur'anu huwa al-muttasofu bidalika duna ghairihi walamma amanu bihi balillahi wahdahul amru kulluhu fil mu'jizati wa ghairiha afalam ya'lamil mu'minuna annallaha law yasha'u la amana ahlul ardi kulluhum min ghairi mu'jizatin wala yazalul kufaru tanazzalu bihi musibatun tanazzala bihi musibatun bisababi kufrihim kal qatli wal asri fi ghazawatil muslimina au tanazzala tilkal musibatu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullahi binasri alaihim innallaha la yukhliful mi'ad innallaha la yukhliful mi'ada. Ya ruddu. Allah menolak, Allah Ta'ala menolak atas orang-orang kafir yang mereka meminta diturunkan mukjizat yang apa tadi yang dapat diindra kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata kepada mereka, ini yang berkata berarti Allah ya Ustaz. Maka Allah, iya Allah berkata kepada mereka, balau anna dan sekiranya samata apa Ustaz bacaan ini, kalau sekiranya Al-Quran dibacakan di sana. Kalau sekiranya Al-Quran dibacakan di sana, jadi sama mati itu di suatu tempat ya. Sekiranya Al-Quran dibacakan di sana, maka tazawala apa hilang? Tazulu itu apa namanya, hancur ya atau lenyap? Iya, bergeser ya, bergeser apa bergeser? Gunung menjadi hancur atau bergeser dari tempatnya dan bumi terbelah. Naharon, Anharon, sungai-sungai dan bumi terbelah menjadi sungai-sungai, begitu Ustaz? Iya. Auyahya bihil mauta dan dengannya orang-orang mati hidup dan dapat berbicara, gitu? Dapat berbicara. Iya. Sebagaimana? Sebagaimana yang mereka minta kepadamu. Maka Al-Quran ini ia disifati dengan hal tersebut dan bukan yang selainnya. Dan tidaklah mereka beriman. Bisa. Ya betul. Bahkan milik Allah lah, milik Allah semata lah seluruh perkara tentang mukjizat dan yang selainnya. Apakah orang-orang mukmin tidak mengetahui bahwasanya Allah sekiranya ia berkehendak la'a mana, sungguh penduduk bumi akan beriman semuanya. Dan meskipun tanpa mukjizat, gitu Ustaz? Ya, betul. Wala yazalul kufaru. Orang-orang kafir senantiasa tanazzala bi musibah. Diturunkan kepada mereka, ya, diturunkan kepada mereka musibah disebabkan kekafiran mereka seperti kotlib, seperti pembunuhan dan ditawan. Ya. Di dalam peperangan orang muslimin atau diturunkan musibah kepada mereka yang dekat dari rumah-rumah mereka sehingga datang janji Allah dengan pertolongan atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janji. Demikian Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Dan kalaulah sekiranya Quran dibacakan ya sebagai mukjizat, suyirat bihil jibal ya, maka gunung akan digeser, suyirat au quti'at bihil ard, atau bumi akan dibelah, terbelah, au kulima bihil mauta, atau orang yang mati bisa dibuat bicara. Jadi mudah bagi Allah untuk menggeser gunung misalnya, atau membuat bumi terbelah, atau membuat orang yang mati lalu hidup lalu bisa bicara. Mudah bagi Allah untuk menunjukkan mujizat kepada Rasulnya semacam itu. Balillahil amru jami'a, bahkan milik Allah lah segala urusan. Artinya Allah bisa membuat yang lebih dahsyat daripada itu kalau Allah mau, ya. Tapi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, afala mayasil ladina amanu, ya, tidakkah orang beriman itu berputus asa bahwasanya kalau sekiranya Allah menghendaki, lahadan nasa jami'a, Allah bisa saja memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya. Mudah bagi Allah menjadikan semua umat di muka bumi beriman tanpa mukjizat. Karena siapa pemilik hati manusia? Allah. Maka mudah bagi Allah menjadikan semua manusia itu beriman. Namun ada di antara manusia yang Allah biarkan dalam kesesatannya, ada yang di antara manusia Allah berikan hidayah, maka dia mendapatkan petunjuk kepada Islam. Jadi kalau kita bicara masalah hidayah, itu milik hak mutlak Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah jadikan semua makhluk di bumi ini beriman. Atau sebaliknya, Allah jadikan semua yang ada di bumi ini kafir kepadanya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan atau menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Keimanan atau kekufuran manusia enggak ada pengaruhnya sama kemuliaan Allah, ya enggak? Bahkan kita yang butuh kepada Allah. Kalau bagi Allah mau manusia semuanya kafir, mau manusia semua beriman, enggak ngaruh. Allah tetap berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Tetap maha mulia, maha tinggi, ya. Ba'inun an khalqihi dan seterusnya, ya. Tapi tidak, ya. Karena Allah ingin menguji mana manusia yang beriman, mana manusia yang kufur. Baik. Wala yazalu alladziina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan ya, orang kafir itu senantiasa ditimpa oleh musibah yang menggetarkan hati mereka dengan sebab bima sana'u, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Di antaranya mereka ya terbunuh dalam peperangan sebagaimana mereka dalam perang Badar banyak yang terbunuh. Au tahullu qariban min darim, atau mereka ditimpa musibah yang dekat dari rumah mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datang janji Allah. Ayat ini kan turun ketika kekuatan kaum muslimin dan orang kafir ketika itu masih seimbang, ya. Tapi Allah telah menjanjikan bahwasanya suatu saat kaum muslimin akan menguasai orang-orang kafir, dan itu terjadi. Terjadi yaitu pada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, di mana setelah itu tidak ada lagi orang dari bangsa Arab yang bisa melawan kaum muslimin. Bahkan setelah kejadian Fathu Makkah, kekuasaan Islam melebar, ya, sampai Yaman, ya. Kemudian bahkan sampai mendekati Syam. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Baik, ya, sampai sini dulu insyaallah. Ini kita enggak sempat ya baca hadis, ya, karena waktunya sudah habis. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Pak Edi bertanya, pada ayat 28 terdapat fi'il mudhari maktub ke fi'il madi. Kita lihat dulu yang mana tuh. Biasanya atau ke sesama bentuk fi'il. Ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Oh, taib. Pertanyaan yang bagus, ya. Ini kan tatma'innu, ya. Tatma'innu kan fi'il mudhari, ya. Madinya apa? Madinya yatma'anna. Ya, yatma'anna, yatma'innu. Alladzina amanu. Nah, ini menunjukkan bahwa kan kita lagi ngomongin apa sih? Man anab, ya. Kita lagi ngomongin siapakah orang yang kembali? Yang pertama alladzina amanu. Artinya syarat orang yang kembali yang pertama harus sudah beriman. Katanya apa? Alladzina amanu itu orang yang telah beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Apakah setiap orang beriman hatinya tenang? Belum tentu, ya. Makanya pakainya fi'il mudhari, ya. Kapan orang beriman hatinya tenang? Bidzikrillah. Ya, itu dia mengapa di sini tidak alladzina amanu watma'annat qulubuhum, ya. Tapi malah watatma'innu. Karena orang beriman itu akan merasa tenang. Itu penjelasannya, Pak Edi. Nah, atau mau tanya? Ada pertanyaan? Ana mau nanya, Ustaz. Oh ya, silakan. Berkaitan dengan ayat yang terakhir tadi, Ustaz, dia kan jelaskan hikmah kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak beriman semuanya. Sebenarnya kalau hikmah bagi manusia itu sendiri apa, Ustaz? Selain yang tadi dijelaskan bahwa itu adalah ujian gitu. Itu, Ustaz. Iya, oh ya. Jadi hikmah kenapa Allah memberi hidayah kepada sebagian dan menyesatkan sebagian yang lain gitu ya. Ya, bagi manusia Ustaz. Ya, kalau bagi manusia ya itu sebagai ujian benar. Artinya gini, bayangkan kalau misalnya Rasulullah turun bersama para mujizat yang sangat nyata, tentu semua orang akan beriman kan? Ya. Maka Allah uji keimanan manusia dengan Al-Qur'an, ya. Apakah dengan penjelasan dalam Al-Qur'an itu manusia merasa cukup atau tidak, ya. Kalau orang yang beriman hanya dengan membaca Al-Qur'an itu cukup. Tapi bagi orang kafir baca Quran doang tuh enggak cukup. Mereka minta yang lebih nyata, mukjizat. Tapi apakah setelah mereka melihat mukjizat mereka akan beriman? Enggak juga. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang mukjizat itu hanya bermanfaat bagi orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Tapi kalau orang di dalam hatinya ada kekufuran, itu sulit ya. Mau mukjizat kayak apapun enggak akan beriman. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Bani Israel kan yang paling banyak ya. Di antara para umat yang pernah hidup di muka bumi ini, yang paling banyak menyaksikan mukjizat adalah Bani Israel. Paling banyak. Tapi apakah mereka menjadi orang yang paling beriman? Tidak. Bahkan mereka menjadi orang yang paling dahsyat pengingkarannya. Sebagian nabi mereka bunuh, ya kan? Orang Bani Israel itu. Ada yang mereka, disiarkan kepada orang Yahudi, seperti Nabi Isa. Intinya mereka, dengan mukjizat yang mereka lihat, tidak beriman. Ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Makanya kita-kita ini yang terlahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, ini wajib bersyukur ya. Karena enggak semua orang mendapatkan hidayah semacam ini, ya. Dan memang banyak sekali dalam hadis-hadis dalam Al-Qur'an, ya, misalnya dalam khutbah hajah dikatakan may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah, enggak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak ada yang mampu memberinya hidayah. Intinya kalau dalam masalah kenapa pada akhirnya kita alhamdulillah muslim, maka ini adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, ya. Bagaimana cara bersyukurnya ya dengan menjadi mukmin yang bertakwa, menjadi mukmin yang melaksanakan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi hikmah bagi manusia kenapa ada yang sebagian dibiarkan sesat, ada yang sebagian beriman. Ya Allah ingin menguji manusia, mana yang memilih jalan kebenaran, mana yang memilih jalan kesesatan. Dan kalau kita perhatikan, apakah semua orang yang terlahir dalam keadaan muslim akan menjadi muslim sungguhan? Kan enggak juga. Betapa banyak orang yang KTP enggak pernah sholat. Apakah orang yang enggak pernah sholat bisa dianggap sebagai muslim? Enggak. Bahkan para ulama mazhab keras mereka. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang ya enggak mau sholat, itu harus di penjara 3 hari. Selama 3 hari itu harus diminta taubat. Ya, kalau enggak taubat juga sampai hari ketiga, boleh dibunuh. Ya. Lihat betapa kerasnya para imam mazhab menganggap masalah sholat. Padahal di Indonesia ini kita saksikan bagaimana banyak orang yang ngakunya doang muslim tapi sholat paling setahun sekali ya, sholat Id biasanya. Ada yang sholatnya seminggu sekali. Makanya bersyukur kita Allah beri hidayah, bukan hanya hidayah Islam, tapi juga hidayah taufik, sehingga kita menjadi muslim yang mengamalkan Islam. Betapa banyak ya tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang ngakunya muslim tapi tidak mengamalkan Islamnya. Bahkan ada juga udahlah dia enggak mengamalkan Islam, kadang-kadang benci juga sama Islam. Kan banyak orang kayak gitu ya. Orang Islam tapi ngelihat orang berjilbab enggak senang. Ngapain sih berjilbab? Gitu kan. Yang penting hati yang gitu. Salat kagak. Jilbab kagak gitu. Jadi kita wajib bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.